فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تفضلوا بارك الله فيكم. من يقرأ الحديث؟ من وجه الحديث؟ تفضل. تفضل. ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة فعل ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ بدينه وأهله ومن وقع في شبهاته وقع في الحرام كالرعي راى قول بما يوشك ان يرتفع فيه ألا وإن بكل ما فيهما ألا وإن إمام الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلبه رواه البخاري ومسلم. طيب علينا تفضل. من حسن الإسلام المرحي سال حسنه على إياقني أتي ساساني رواه ابن يغيره هكذا وغيره هكذا يغيره هكذا. أحسنت. أنت لقي تفضل. سبتي من رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Salah satu asar. Salih asar. Salih. Kalau menunjukkan ke wajahnya fa'il. Tani asar. Salih asar. Salih. Salih itu asar. Salih. Salih dari Salasa. Salih. Ya, cuman kalau menunjukkan ke beda. Kalau Salasa tiga, tapi kalau ketiga Salih. Itu ada perbedaan. Terus. Salih asal. Salih. Salih. Oh, sadis nanti 16. Baru sadis asal. Terus. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibba hatta yuhibba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tayyib. Ada lagi? Sudah menghafal, tafadhal. Hadith awal. Awal. Di wahid satu. Tapi kalau ke satu, awal. Beda dalam sama. Terus. Santum barakallahu fikum. Terus dihafal sesuai dengan urutan hadis masing-masing. Qala al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala al-hadis 15 di yang ke-15. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khayran aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam jika tidak bisa berkata yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abu Muhammad Ibn Abi Zaid, seorang imam berkalangan Malikiyah. Di zamannya beliau mengatakan bahwasanya jami'u adabil khair tatafarra'u min arba'ati ahadith, seluruh adab-adab yang berkaitan dengan adab yang baik, ya, seluruh adab-adab yang baik, maka itu semua muncul terlahir dari empat hadis. Seluruh adab, budi pekerti, akhlak yang baik, cuman ada perbedaan ya, sudah kita sebutkan antara adab dengan akhlak. Ya, seluruh adab-adab yang baik itu semua terhasilkan muncul dari empat hadis. Yang keempat hadis tersebut, tiga kita lalui beserta hadis ini dan satu akan datang. Tanya. Semuanya ada di Arba'in An-Nawawi. Di antara yang telah kita lewati, ya hadis ini sendiri. Ya hadis ini sendiri ada sebagai hadis, sebagai asru fi adabil khair. Ya hadis pokok dalam adab-adab kebaikan, maka bersumber dari hadis ini. Adab kita, yaitu muamalah kita kepada orang lain, akan baik melalui dengan memahami dan mengamalkan hadis ini. Bagaimana dalam berbicara, dalam bertetangga, demikian pula dalam menghormati tamu. Itu semua adabnya akan baik ketika dia memahami dan mengamalkan hadis ini. Demikian pula adab yang baik terlahir pula dari hadis yang telah kita lewati, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari baiknya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat dunianya, apalagi akhiratnya. Tidak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka dia tinggalkan. Maka ini semua akan terlahir adab yang baik ketika dia memahami dan mengamalkannya. Yang ketiga, hadis yang telah kita lewati pula, yang dengan kita mempelajari dan mengamalkannya akan terlahir adab yang baik pula, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka jika dia terapkan hadis ini, akan melahirkan adab-adab yang baik. Dan yang akan datang biiznillah, termasuk dari pokok adab yang baik, yang hal itu terlahir dari hadis la taghdab. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dengan orang tersebut meminta wasiat. Ya Rasulullah fa'usini, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Kata Rasulullah, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Orang tersebut berulang kali minta wasiat, nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah pun berulang kali menjawab, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ya, jika Allah di sini pun diamalkan, akan melahirkan, membentuk pribadi seorang muslim yang memiliki adab yang baik pula. Ini keempat hadis yang dengannya sebagai sumber yang akan terwujudnya adab-adab yang baik. Di dalam hadis ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tiga adab yang baik. Dalam adab kita berbicara, demikian pula bertetangga dan menyambut tamu. Di sini Rasul SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa tidak disebutkan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, malaikatnya, nabinya, kitabnya, qadha dan qadar? Tetapi di sini hanya disebutkan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua perkara iman yang cukup disebutkan sebagai perkara yang pokok. Allah SWT menggandengkannya dengan keimanan seseorang kepada dirinya subhanahu wa ta'ala dengan hari akhir. Menunjukkan kedudukannya penting. Kedudukannya wajib untuk kita ilmui dan fahami bagaimana beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga banyak manusia yang diuji sejauh mana keimanannya terhadap hari akhir. Maka barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tentunya mengimani yang lainnya, hanya saja ini disebutkan karena terpentingnya dari rukun iman. Maka fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik, dan jika tidak bisa maka hendaklah dia diam. Ya. Hadis ini menuntunkan kepada kita tentang adab yang baik, yaitu dalam rangka hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang biiznillah akan kita lewati pula dalam Arba'in Nawawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaqubun nas ala manakhirihim fin nari bihasa'idha alsinatihim aw bihasa'idhi alsinatihim. Bukankah yang menghempaskan manusia ke dalam neraka hal itu karena hasil buah lisan-lisan mereka? Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah perkara yang akan menyeret dan menghempaskan dia ke dalam neraka dikarenakan buah lisannya, hasil ucapannya, menunjukkan bahwasanya hasil ucapan seseorang ini sebab yang dengannya di antara manusia akan terjatuh dan dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga di sini pentingnya untuk hifdzul lisan, menjaga lisan. Bukan berarti kita diam terus. Bahkan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di sini, "Fal yakul khairan." Ucapkan yang baik, silakan. Selama lisan kita ini bisa mengucapkan yang baik, ucapkan. Selama lisan kita ini bisa mengucapkan yang baik, baik untuk dunianya dan baik untuk akhiratnya, ucapkan, sebutkan, ingatkan kepada diri kita pribadi atau kepada orang lain, selama hal itu mengandung kebaikan untuk dunia kita, dunia saudara kita, bahkan untuk kebaikan akhirat kita dan saudara kita. Maka falyakul, kata Rasulullah, ucapkan yang baik. Itu keutamaan lisan yang baik, sehingga menunjukkan kita diperintahkan berbicara sebanyak ya, apapun atau sebanyak-banyaknya, tetapi dengan ketentuan, yaitu ucapan yang baik. Selama dia berbicara dengan ucapan yang baik, tidak ada batasannya, silahkan. Tetapi kalau tidak bisa, kata Rasul alaihi wasallam, auliyasmut, hendaklah dia diam. Kalau kita tidak bisa mengucapkan perkara yang baik untuk dunia kita, dunia saudara-saudara kita, demikian pula agama kita dan agama saudara-saudara kita, diam lebih selamat. Sehingga di sini melihat kondisi yang ada, tidak selamanya berbicara itu baik, demikian pula tidak selamanya diam itu baik. Tapi ada waktunya, ada kriterianya, ya. Dan bahaya tadi, ingat, kalau seandainya kita tidak bisa mengendalikan lisan, maka kebanyakan yang terjerumus ke dalam neraka dikarenakan karena lisannya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ya. Tidaklah terucap dari lisan seseorang melainkan di sisinya ada raqib dan atid, pencatatan Allah SWT yang maha tajam, ya, yang maha lengkap, sempurna dari apa yang diucapkan melalui lisan-lisan kita. Sudah kita lewati ya, atsar dari Al-Imam Ahmad, ya, yang sampai pun beliau merintih pun ya, beliau tahan, khawatir akan dicatat. Luar biasa amalan ya, seorang imam dalam mengamalkan nas dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sehingga hal itu sebagai teguran bagi semua kita, ana dan antum, ya, sudahkah apa yang kita ucapkan ini bernilai baik, benar? Ya. Maka jikalau tidak, hendaklah kita hentikan. Ya. Hendaklah kita banyak diam. Tanya. Sampai para imam, ya, mereka menganggap lebih baik diam ketimbang berbicara. Karena kalau berbicara itu banyak salah. Tanya. Seperti itu. Itu diantara yang terjadi pada ulama kita. Tanya. Sehingga dihindari. Kalau seandainya tidak bermanfaat, tidak layak untuk kita tidak mengangkat bicara, untuk kita diam. Sudah antum ketahui min alamati ruwaibidah, dari ciri ruwaibidah, ya, yaitu orang-orang yang asbun, asal bunyi, asal bicara. Terlebih dia apa? Yantiku fi amril ammah, ya, terlebih jika dia berbicara dalam urusan keumuman kaum muslimin, ya, urusan darah, urusan kehormatan, urusan harta yang menyangkut kaum muslimin, kemudian dia berbicara, asal bicara, ya, maka hal ini sebagai alamat ruwaibidah, tidak mampu untuk menjaga lisannya. Yang kedua, kata Rasulullah, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Menunjukkan bahwasanya ajar lahu hukuk, ya, tetangga ini memiliki hak. Terlebih jika tetangga tersebut saudara kita, kerabat kita, apalagi anak-anak kita. Ya, seperti di kampung-kampung, orang tua punya rumah, kemudian karena tanahnya luas, tetangga-tetangganya ini anak-anaknya, pinggir anaknya, kiri, kanan, depan, belakang, anak-anaknya, saudara-saudaranya, maka mereka memiliki hak yang lebih besar lagi, dikarenakan didasari dengan kekerabatan, ditambah hak ketetanggaan, hak kerabat dan hak tetangga. Oleh karena itu Allah SWT firmankan di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jamb. Beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jangan kalian berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang hukukullah, hak-hak Allah, kemudian hak orang tua, yang berikutnya Allah sudah sebutkan hak kerabat. Wa bidzil qurba. Demikian pula berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Kemudian setelah itu wal jari dzil qurba wal jari junub. Demikian pula berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Ya, itu adab Islam. Allah SWT dan Rasulnya memperhatikan tentang hukukul jar, hak ketetanggaan. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, Allah SWT firmankan, ya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang Allah SWT, wallahi inni la aghyaru min ahadikum. Sesungguhnya aku lebih cemburu, kata Allah. Ini dalam hadis kursi, ya, Allah SWT lebih cemburu ketika di sana ada seseorang yang berzina dengan tetangganya. Allah SWT sangat-sangat cemburu, ya, ketika ada seseorang yang dia berzina dengan tetangganya. Kenapa? Karena tetangga memiliki hak yang besar, kemudian dia rusak, dia kotori kehormatannya. Maka Allah SWT sangat-sangat cemburu terhadap perbuatan tersebut, karena melanggar hak ketetanggaan, yang seharusnya dijaga, dihormati, dimuliakan. Tayyib. Itu menunjukkan tentang terhormatnya tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira, menganggap wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu sebagai pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan warisan. Baik. Itu saking seringnya mewasiat tentang tetangga. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wallahi la yu'min sampai 3 kali. Demi Allah, tidaklah seorang beriman alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang tetangga ini tidak aman dari gangguannya. Ya. Tidak dikatakan seorang yang beriman ketika seorang tetangga tidak merasa aman dari gangguan tetangganya, senantiasa diusik, ya, dari tetangganya, diusik dengan musik mungkin, ya. Seorang mungkin nyetel musik kencang, ya, sehingga mengganggu tetangganya, tidak aman. Ada juga Al-Quran pun mungkin dikeraskan, ya, merotalan sama, ya, seluruh yang mengganggu tetangga, ya, maka itu termasuk gangguan adza ilal jar, maka dihilangkan. Atau mungkin pohon kita mengganggu tetangga kita, ya, dihilangkan, ya, yang sampai tetangga cuma lihat buahnya, ya, tetapi pas panen gak mendapatkan, yang mendapatkan apa? Sampahnya saja, ya, daunnya dihilangkan. Atau mungkin jendela rumah kita, ya, baik lantai 1 atau lantai 2, langsung terlihat kepada pekarangan tetangga atau dapur tetangga, yang mungkin mereka tidak aman dari penglihatan tetangganya, maka dihilangkan juga. Atau bahkan mungkin air hujan yang jatuh ke rumah kita, kemudian jatuh ke tetangga, sementara itu dari rumah kita ternyata mengganggu rumah tetangga kita, maka dihilangkan. Seluruh apa yang mengganggu tetangga, maka berupaya untuk kita menghilangkannya. Maka kita, tetangga ini tidak aman dari gangguan kita sebagai tetangganya, la yu'min, tidak beriman dia. Bahkan dalam hadis lain dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata man kana jaruhu la yu'min bawa'iqahu. Ya. Tidak akan masuk surga seorang tetangga yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Ya. Jadi kalau orang yang ganggu tetangganya ini, Rasulullah tidak akan masuk surga. Gangguan dengan apa saja tadi? Dengan teror, dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun yang lainnya yang kita terkadang tidak terasa, ternyata hal itu mengganggu tetangganya sehingga dimuliakan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, idza tabakhta fa akthir maraqatan, kalau engkau memasak maka perbanyak maraknya, airnya, yang hal itu dibagikan kepada para tetangga. Tanya. Dan yang lainnya dari hak-hak ketetanggaan yang sungguh sangat banyak. Ya, al-muhim di sini diuji bagaimana adab yang baik kita dengan tetangga. Jangan sampai dengan tetangga yang seharusnya menjalin hubungan yang baik malah perang, ya, malah tidak rukun, tidak damai. Tayyib. Apalagi sesama salafiyin, tayyib, sesama kaum muslimin. Ya, bikin panas dan yang lainnya, maka dijaga dalam kita bertetangga. banyak-banyak lapang dada. Terkadang masalah itu timbul dari rumah tadi yang mengganggu rumah orang lain, dari desain, ya, kemudian air hujan dan yang lainnya yang sekiranya akan mengganggu tetangga, maka dihilangkan. Atau terkadang dari kita mungkin salah ucap, salah berbuat, atau terkadang lupa parkir kendaraan di hadapan rumah tetangga, padahal kita lupa tujuannya sementara, tetapi karena lupa di dalam ngobrol tetangga mau keluar sampai menghalangi jalannya, padahal lupa, sehingga jadi masalah dan yang lainnya. Atau terkadang masalah ini timbul dari anak-anak kita dalam bertetangga. Anak kita dengan anak tetangga mungkin cekcok, adu mulut, atau cubit-cubitan, ataupun yang lainnya. Kemudian yang perang orang tuanya dan yang lainnya. Sehingga masalah-masalah tersebut perlu dicarikan solusinya supaya tidak keluar dari batasan-batasan yang telah Allah telah sebutkan untuk kita tetap memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Seseorang yang bertamu ke rumah kita atau ke tempat kita, maka kita muliakan sesuai dengan apa yang kita miliki. Tapi sebagai bentuk tinggi adab seseorang ketika kita memuliakan tamu-tamu kita. Mungkin jikalau dia sekiranya lama, kita persilahkan untuk duduk. Kecuali mungkin orangnya tidak mau diajak duduk, atau mungkin alasannya tanggung si tamu ini. Tapi bentuk pemuliaan, dipersilahkan untuk duduk. Kecuali tadi ada penolakan dari sang tamu, karena mungkin cukup sekilas saja ataupun yang lainnya yang dia sampaikan. Tapi jangan lupa, yang itu pun terkadang kita lupa, sudah ngobrol lama baru di dalam aja. Seharusnya apa? Di awal, sebelum berbicara yang lain. Ini terkadang kita anak pribadi lupa akan hal itu. Demikian pula termasuk ikram dhaif, yang ini pun banyak terkadang kita lalai. Tidak usah untuk menawari. Mau dibikinkan kopi, bikinkan. Teh, bikinkan. Kebanyakan kita, antum ngopi enggak? Atau ke teh enggak? Mau dibikin, bikinkan saja. Tidak usah nanya. Sebagai bentuk ikram. Adapun dia mungkin tidak mau, kita sediakan air putih. Itu terkadang seolah-olah kita nawari. Padahal sebagai tinggi adab seseorang, langsung dengan dia sajikan. Adapun diterima atau tidaknya, diminum atau tidaknya, dimakan atau tidaknya, itu kembali kepada sang tamu. Kalau tidak, berarti kita pun perhatian. Berarti orang ini tidak minum kopi, orang ini berarti tidak minum teh. Minumnya air putih saja. Terkadang kan si tamu ini masa sih saya, saya enggak itu, ini aja. Terkadang berat si tamu ini untuk mengatakan seperti itu. Sehingga termasuk adab yang baik sebagai pemuliaan kepada tamu, dan kita langsung menyajikan makanan atau minuman. Sekiranya tidak disukai, maka langkah yang kedua atau berikutnya untuk kita tetap memuliakannya. Dan perkara-perkara yang lain yang hal itu menyangkut tentang ikram dhaif sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus ikram dhaif ini dengan menyembelih kambing umpamanya, atau ayam, atau minuman yang luar biasa, makanan yang luar biasa. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita, sebaik kita berupaya untuk ikram dhaif. Baik. Selama kita mampu, silahkan. Tanpa membani, ya, tanpa harus ngutang umpamanya. Ya. Demikian pula termasuk adab, ya, termasuk adab ketika kita hendak bertamu, agar orang yang kita temui juga mungkin dia bisa ikram, ya, untuk kita memberi kabar, memberitahu. Kalau terkadang ketika ada yang bertamu ke rumah kita sementara kita tidak tahu kelanjutan, ya, rumah belum beres mungkin, atau makanan belum ada dan yang lainnya, atau minimalnya tadi mungkin si yang punya rumah ini tidak ada, kendati pun ada mungkin dia bisa ikram, memuliakan kita sebagai tamunya. Tanya. Itu diantara adab, ya, untuk kita menyambut tamu, ya, siapapun dia, ya, sampai pun ahlul bidah, ya, ataupun yang lainnya. Ketika dia bertamu, ya, maka tetap dimuliakan. Ya, adapun dia berbicara tentang kebidahannya, baru, ya, kita sebagai yang punya rumah berhak untuk mengeluarkannya, ya, atau meninggalkannya. Ya, ketika khawatir dia akan menyampaikan kebidahannya, maka kita berhak untuk menolaknya. Tetapi selama dia bertamu dalam urusan dunia mungkin, atau ketetanggaan, tidak mengapa untuk kita menyambutnya. Hal itu dilakukan oleh para ulama kita. Dan bahkan para ulama kita pun memberikan waktu atau kesempatan, boleh jadi justru bertepatan untuk menasihatinya, ya, untuk memberikan masukan yang baik kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk faedah insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya.